terlalu menunggu. Ku tak sudi, tak suka, tak sudi, tak suka menunggu. Ku terlalu, tak mau, terlalu, tak mau menunggu. Ku tak suka, tak sudi, tak suka, tak sudi menunggu. Ku segera, cepat-cepat segera. Aku tak